السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهر المتي، masih kita berbicara pada hadis ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Hadis yang Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk banyak bertanya dan banyak protes dalam masalah agama, atau banyak pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya mempertanyakan perkara yang tidak perlu ditanyakan, atau mempertanyakan perkara-perkara yang tidak perlu ditanya akan disampaikan nantinya. Maka Rasulullah menyatakan, ahlakal ladzina min qablikum katsratu masailihim, binasanya orang terdahulu karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan kita sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kemarin sedikit dibahas tentang fuqaha dan ahlul hadis. Berfuqaha, ada fuqaha ahlul ra'i, fuqaha yang membahasnya banyak memakai ra'yu, yang akhirnya terjadi di majlis-majlis mereka perdebatan, diskusi, bantah-bantahan dan sebagainya, karena mereka lebih banyak menggunakan ra'yu. Amma fuqaha wa ahlul hadis, adapun fuqaha dari kalangan ahlul hadis yang amilin, yang beramal dengan amal sunnah, maka kebanyakan mereka tidak banyak dari majlisnya perdebatan-perdebatan. Mereka hanya menyampaikan sunnah kemudian diamalkan, menyampaikan hadis kemudian diamalkan, menyampaikan ucapan salaf dalam memahami hadis kemudian diikuti. Wa ma ahsana ma qalahu Yunus ibn Sulaiman as-Suqti, dan sungguh bagus sekali apa yang dikatakan oleh Yunus ibn Sulaiman. Nadartu fil amr fa idza huwa al hadith war ra'y. Aku melihat pada urusan ini ternyata di sana ada hadis, ada ra'y. Fawajadtu fil hadith dzikrar rabbi azza wa jal. Ternyata aku dapat di dalam hadis sebutan tentang Allah azza wa jal, tentang rububiyahnya, tentang keagungannya, tentang kebesarannya, tentang arsy-Nya, sifat-sifat tentang surga dan neraka, dan menyebutkan tentang nabiyyin wal mursalin, para anbiya dan para rasul. Di dalamnya ada halal wal haram, di dalamnya ada anjuran untuk silaturahmi, di dalamnya ada juma'ul khairi fi, di dalamnya ada segala macam kebaikan. Demikian kata Yunus bin Sulaiman. Aku melihat urusan agama ini ternyata di sana ada hadis, ada ra'yu. Ternyata dalam hadis sudah lengkap, sudah ada zikr Rabbi wa sifatihi, tentang Allah dan sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Ada di dalamnya asma wa sifat, ada di dalamnya halal wal haram, ada di dalamnya segala macam kebaikan. Wa nadartu fir ra'yi fa idza fihi al makr. Ternyata ketika aku melihat pada ra'yu, aku lihat di dalamnya ada makar, tipu daya, ada ghadar, pengkhianatan, ada hiyal. Al-hiyal bentuk jamak dari hilah. Hilah itu artinya cara-cara untuk menghindari dari hukum. Itu namanya hilah. Qul inna a'udzubikumullah a'udzubillah. Ada kitab di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang berjudul Kitabul Hiyal. Kitab Al-Hiyal. Al-Hiyal bentuk jamak dari hilah tadi. Artinya buku itu berisi perkara-perkara hilah-hilah untuk menghindari hukum. Bagaimana supaya tidak terkena zakat? Ada hukumnya, cara-caranya, hilah-hilahnya. Ada kiat-kiat untuk menghindari atau untuk bisa menikah lebih talak lebih dari 3 kali. Sesungguhnya 3 kali sudah tidak boleh kembali. Tapi ada cara supaya kembali. Qul inna a'udzubikumullah dengan berbagai macam ra'yu-ra'yu yang mereka bikin. Dan kitab itu kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang mendapatinya maka hendaklah dia membakarnya. Jangan dipinjamkan pada temannya, jangan berikan pada orang lain, dan jangan dijual belikan. Buang, bakar dia, jangan sampai dibaca orang lain. Qul inna a'udzubikumullah, sampai begitu kerasnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap buku tersebut. Padahal buku itu buku fikih sesungguhnya. Tetapi a'udzubillah fikih bir-ra'yi. Fikih dengan ra'yu, dan diajarkan, bukan diajarkan bagaimana tunduk pada Allah dan Rasulnya, tapi diajarkan bagaimana menghindari hukum-hukum Allah dan Rasulnya dengan cara fikih. Qul inna a'udzubikumullah. Benar kata Yunus bin Sulaiman. Dikatakan fihi al-hiyal. Di dalamnya banyak hilah-hilah. Wa qati'atul arham. Memutusan silaturahmi. Wa juma'u syarifi. Dan terkumpul di sana segala macam kejelekan-kejelekan. Wa qala Ahmad ibn Shabbuya, man arada ilma al-qabri fa'alayhi bil-athar, wa man arada ilma al-khubzi fa'alayhi bil-ra'i. Kata Ahmad ibn Shabbuya, kalau kamu ingin mencari ilmu tentang kuburan atau apa yang setelah mati, maka atas kalian untuk mengambil athar, riwayat-riwayat. Barang siapa yang ingin ilmu tentang bikin roti, silahkan dengan ra'yu. Apa maknanya ucapan ini? Maknanya mendudukkan pada tempatnya. Kalau kita bicara agama, kita bicara akhirat. Kalau kita bicara agama, berarti kita bicara tentang apa yang setelah mati. Bagaimana alam barzah, bagaimana alam akhirat, bagaimana kebangkitan, bagaimana hisab, bagaimana jannah dan nar, dan bagaimana menghindar dari nar, dari api neraka, dan bagaimana menyelamatkannya, dan bagaimana bisa masuk ke dalam surga, bagaimana mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka itu tidak mungkin dengan ra'yu. Demikian kata beliau rahimahullah. Kalau mau bikin roti, silakan pakai ra'yu. Kayaknya kalau begini bagus. Ini kalau dikasih keju, niscaya lebih nikmat. Itu urusanmu. Antum a'alamu bi umri dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan itu. Urusan selera kalian, selera perut kalian. Maka kata beliau, kalau ingin mempelajari ilmu tentang akhirat, tentang kubur, tentang barzah, maka atasnya untuk mengambil azhar, riwayat-riwayat, sanad-sanad, dalil-dalil. Wa man arada ilma al-khubz, barang siapa yang ingin ilmu tentang roti dan membuat roti, silakan pakai ra'yu. Jangan terbalik. Giliran bicara tentang akhirat pakai ra'yu. Kayaknya ini lebih bagus. Kalau begini saya lebih tepat. Ini agama, enggak bisa pakai kayaknya. Giliran bikin roti, apa ada dalam Quran? Alhamdulillah para ulama menjawab, ada. Ada seorang Yahudi yang menyatakan kepada seorang ulama, kata kalian, Quran kalian itu lengkap membahas segala sesuatu. Coba saya mau tanya, apakah ada cara membuat roti dalam kitab kalian? Ini memang Yahudi tukang roti. Coba apa ada? Dia jawab, ada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tanyakan kepada ahlul ilmi in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau kamu gak ngerti buat roti, cara tanya sama yang ngerti tentang bikin roti, kamu bisa. Allah ajarkan dalam Quran. Tanya kepada mereka yang punya ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik, giliran roti dipertanyakan apakah ada dalilnya. Giliran bicara masalah agama, mereka memakai akalnya, memakai ra'yunya. Wa man salaka tariqata talabil ilmin ala ma dzakarnahu tamakkana min fahmi jawabil hawaditsil waqi'ah ghaliban. Siapa yang menjalani cara mencari ilmu ala ma dzakarnahu, seperti apa yang kita telah bahas, yakni dengan cara hadis dan riwayat, maka tamakkana min fahmi jawabil hawadits, maka niscaya dia akan bisa menjawab semua kejadian demi kejadian. Hawadits yakni hadithah. Hadithah adalah kejadian-kejadian yang terjadi. Al-waqi'ah ghaliban, yakni kebanyakan, seringnya segala macam kejadian dia bisa menjawab. Kalau dia mempelajari dengan riwayat-riwayat, dalil-dalil. Lianna usulaha tujad fitilkal usul al-musyar ilaiha. Karena prinsip-prinsip dasarnya ada di dalam usul yang sudah kita singgung tadi, yang sudah kita isyaratkan ke sana. Quran, wasunnah, kemudian aqwalus salaf, ucapan para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Wala budda an yakuna suluku hadha at-tariq khalfa immati ahlihi al-mujma' ala hidayatihim wa dirayatihim. Tetapi hendaklah ketika kita menelusuri jalan tersebut, yakni berdasarkan Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf, harus kita mengikuti bimbingan para ulama. Khalfa immati ahlil mujma' alaih, ahlihi mujma' alaih. Di belakang para imam-imam yang mujma' ala hidayatihim wa dirayatihim. Imam-imam yang disepakati hidayahnya dan dirayahnya. Qanibirna a'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Ada orang yang memiliki ilmu riwayah, tetapi tidak punya ilmu dirayah. Ada yang memiliki ilmu dirayah, tapi tidak memiliki ilmu hidayah. Yani ada yang teori, prakteknya kurang. Ada yang prakteknya masya Allah semangat, tapi ilmunya kurang. Yang prakteknya semangat, ilmunya kurang, dia akan bal, akan sesat. Dan mereka-mereka yang memiliki ilmu tapi prakteknya yang kurang, maka na'udzubillah, dia akan menjadi ulama ussu. Maka yang diperintahkan kita, dibimbing kita untuk mengikuti mereka adalah imam-imam al-mujma' yang disepakati bahwa mereka adalah alim amil, orang yang berilmu dan beramal sekaligus. Al-Syafi'i, seperti Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullah. Juga seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Wa Ishaq, sepertinya Ibn Rahuya. Wa Abu Ubaid, wa man salaka maslakahum, fa inna man idda'a suluka hadha at-tariq ala ghairi tariqihim, waqa'a fi mafawiz wa mahalik. Karena siapa yang mengaku-ngaku mengikuti jalan ini, jalan kitab wa sunnah, tetapi tidak melalui ulama tersebut, tidak mengikuti jalan mereka para ulama dalam memahami Quran wa sunnah, waqa'a fil mafawiz, akan terjerumus ke dalam sekian belumbang kehancuran. Wa akhadha bima la yajuzul akhdhu bihi, dia akan mengambil sesuatu yang tidak pantas untuk diambil, dan dia akan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan. Khonibina a'azakumullah. Wa malakul amri kullihi an yaqsida bidzalika wajhallah. Dan yang bisa mendapatkan semua itu, Quran, wasunnah, walijma' wa aqwalis salaf, dan juga bimbingan para imam-imam, kita akan dapatkan seluruhnya dengan pas, dengan keikhlasan. Wa taqarrub ilaihi bima'rifati ma anzala rasulah, dan juga dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenali apa yang Allah turunkan pada rasulnya. Wa suluki tariqihi, dan menjalani jalannya. Wal amal bidzalik, dan beramal dengannya. Wa da'al khalqa ilaih, dan mengajak makhluk-makhluk kepadanya. Wa man kana kadzalik waffaqahu Allah wa saddadahu. Siapa yang demikian keadaannya, maka Allah akan berikan taufik dan Allah akan memberikan kepadanya kelurusan. Walhamahu rusydahu, dan Allah akan ilhamkan rusyd, bimbingan kelurusan. Wa'allamahu ma lam yakun ya'lam, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarinya apa yang dia belum tahu. Wa kana minal ulama'il mamduhina fil kitab fi qawlihi ta'ala, dan bahwasanya dia akan termasuk dari ulama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dalam ucapannya Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama, sesungguhnya yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Wa min ar-rasikhina fil ilm, dan niscaya dia akan menjadi orang-orang yang rasikh ilmunya, yang dalam ilmunya, yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, war-rasikhuna fil ilmi yaquluna kullun min 'indi rabbina amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, kata Allah, ar-rasikhuna fil ilm, maka mereka berkata, kami beriman dengan semua apa yang ada dalamnya, Al-Qur'an, karena semuanya min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Qala faqad kharraja Ibnu Abi Hatim, dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari hadis Abi Darda bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang siapa itu rasikhuna fil ilm, siapa yang dimaksud dengan rasikhin, orang-orang yang dalam ilmunya. Faqala, maka beliau menjawab, man barrat yaminuhu wa sadaqa lisanuhu wastaqama qalbuhu wa man 'affa batnuhu wa farajuhu wa farjuhu fadzalika min ar-rasikhina fil 'ilm. Siapa yang baik tangan kanannya, ini orangnya perangainya baik, wa sadaqa lisanuhu, yang jujur lisannya, dan istiqamah hatinya, dan menjaga perut dan kemaluannya, fadzalika min ar-rasikhina fil ilm, maka orang yang seperti inilah yang dikatakan orang yang dalam ilmunya. Qul inna a'udzubikumullah, disebutkan hadisnya atau riwayatnya dalam riwayat Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir beliau, dari riwayat Ibnu Hatim, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami' al-Bayan, dan di dalamnya ada Abdullah bin Yazid bin Adam, dikatakan oleh Imam Ahmad, ahadithuhu mawdu'ah, hadis-hadis orang ini mawdu', palsu. Orang ini sering meriwayatkan hadis-hadis palsu. Maka riwayat ini kalau dikatakan marfu'an ilan nabi, kalau dikatakan ini ucapan nabi, maka tidak. Hadis ini mawdu', da'if, tidak kita pakai. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang dikatakan dalam kalimat ini terkandung dalam hadis-hadis sahih yang lainnya. Seperti wa man 'affa batnuhu wa farajuhu, wafarjuhu, siapa yang menjaga kemaluannya dan perutnya. Ini Rasulullah SAW menyatakan, aku menjamin dengan surga orang yang menjaga atau orang yang menjamin apa yang ada di antara dua lihyahnya dan apa yang di antara dua kakinya. Yani kemaluannya dan mulutnya. Mulut yani sesuatu yang diucapkan dan sesuatu yang dimasukkan. Diucapkan ucapan-ucapannya, dimasukkan adalah makanan-makanan yang masuk ke dalam perutnya. Qanibirin a'azakumullah, dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jannah. Demikian pula, wan barat yaminuhu, wasadaqa lisanuhu, sekian banyak hadis masalah-masalah ini dibahas. Tetapi inti dari kalimat-kalimat ini adalah, bahwa yang namanya alim adalah amil. Yang namanya orang berilmu adalah orang yang beramal. Sehingga tidak dikatakan siapa yang berilmu ya Rasulullah, siapa yang dalam ilmunya. Yang dalam ilmunya adalah yang sudah hafal sekian, sudah hafal sekian, sudah hafal sekian. Bukan. Tetapi amalnya yang disebut. Sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka siapa orang-orang yang alim? Orang-orang alim adalah yang memiliki khasyatullah. Itu makna yang terkandung dalam ayat tadi. Siapa orang yang berilmu? Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki khasyatullah. Yani ukurannya bukan berapa hafalanmu, tetapi ukurannya berapa tingkat rasa takutmu pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih sangat kecilnya, berarti dia masih bodoh, belum alim. Dikatakan oleh penulis Ibnu Rajab rahimahullah, qala Nafi' ibn Yazid, Yuqal ar-rasikhuna fil ilmi al-mutawadhi'una lillahi al-mutadalliluna lillahi fi mardatihi la yata'atawna man fawqahum wa la yaqiruna man dunahum. Kata Nabi Ibn Zaid Ibn Yazid rahimahullah, yang dikatakan rasikhuna fil ilmi, orang yang dalam ilmunya, adalah orang yang mutawadhi'un, orang yang tidak sombong, memiliki tawadhu'. Al-mutadalliluna lillah, orang yang rendah, merendahkan dirinya, tidak sombong, dan merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Mutadalliluna lillah, yani dia merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT, mengharapkan marbatih, mengharapkan keridhaannya. La yata'atawna fawqahum, wa la yaqiru man dunahum. Tidak lancang sok pinter kepada orang yang di atasnya dan tidak meremehkan orang yang di bawahnya. Kira-kira yang disebutkan di sini apakah ukuran keilmuan atau ukuran amal? Amal semuanya. Semuanya amal. Semua yang disebut oleh mereka, oleh Nafi ibn Yazid dan riwayat-riwayat yang sebelumnya, bahwasanya yang alim yang dikatakan rasikuna fil ilm adalah yang amalannya begini, amalannya begini, amalannya begini. Selalu ukurannya amal. Yang kedua ini asar diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dalam tafsirnya sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Wa yashhadu li hadza qaulun nabi. Dan yang mendukung makna-makna di atas adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atakum ahlul Yaman. Hum abarru quluban wa araqqu afidatan. Al-imanu Yaman wal fiqhu Yaman wal hikmatu Yamaniyah." Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian orang-orang dari penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang bersih hati-hatinya. Mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya. Iman adalah Yaman. Dan fiqh adalah fiqh Yaman. Dan hikmah adalah hikmah Yamaniyah." Wahada isyaratun minhu ila Abi Musa al-Ash'ari. Dan ini isyarat dari Rasulullah SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang bersama beliau dari rombongannya. وَمَنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ. Dan juga yang seperti beliau, yang menjalani jalan beliau dari para ulama ahlul Yaman. Qul inna a'azakumullah. Yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang abarru quluban, bersih hatinya. Araqqu quluban, yang lembut hatinya. Baru kemudian dikatakan iman, Yaman. Yang namanya iman itu seperti itu. Ya, ini mereka-mereka yang seperti Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, yang Rasulullah SAW melihatnya dan kemudian menyatakan, sungguh telah datang pada kalian orang-orang dari Yaman yang hatinya sangat baik dan sangat lembut, yang begini dan begitu, dipuji perangai-perangainya, baru dikatakan itu namanya iman. Al-imanu Yaman wal-hikmah Yamaniyah. Maka dikatakan oleh Ibn Rajab, yang dimaksud seperti sahabat tadi dan juga orang-orang yang mengikuti jalan beliau dari para ulama yang setelahnya. Dan ini isyarat juga kepada Abi Muslim Al-Khawlani, wa Uwais Al-Qarni, wa Tawus, wa Wahab Ibn Munabbih, wa ghairihim min ulama'il Yaman. Dari ulama-ulama Yaman. Wa ghairihim min ulama'i ahlil Yaman. Wa kullu ha'ulai minal ulama'i rabbaniyin al-khaifina lillah. Mereka semua para ulama rabbaniyin yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kulluhum ulama'u billah yakhshawnahu. Maka mereka adalah orang-orang yang alim, memiliki ilmu tentang Allah, dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul memiliki ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhum awsa'u 'ilman bi ahkamillah wa syara'i dinihi min ba'd. Dan sebagian mereka lebih alim, lebih tinggi keilmuannya terhadap hukum-hukum Allah dan syariat agamanya daripada yang lain. Ini berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi ilmunya, ada yang lebih rendah. Tapi mereka semua dalam keadaan yakhshawnallah, dalam keadaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun tamayyuzuhum 'anil nasi bikathrati qil wa qal. Tidaklah mereka terbedakan dari manusia umumnya dengan qil wa qal. Tidaklah terbedakan dengan katanya dan katanya atau ucapan-ucapannya, bukan. Tapi terbedakan dengan perangainya, terbedakan dengan akhlaknya, terbedakan dengan ketinggian imannya dan rasa takutnya pada Allah dan ketakwaannya. Wala bahtin wala jidal, bukan mereka istimewa karena banyak omongnya, banyak ucapnya, bukan karena banyak bahasnya, banyak jidalnya, bukan karena banyak menulis kitab atau banyak, tidak. Tetapi abarru quluban wa araqqu quluban minkum, mereka lebih baik hatinya, mereka lebih lembut hatinya, mereka dipuji dari sisi amalnya. Qul inna a'udzubikumullah. Wa kadzalika Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, a'lamun nas bil halal wal haram. Mu'ad ibn Jabal adalah seorang sahabat yang Rasulullah SAW keutus, Allah utus, Rasulullah SAW utus beliau ke Yaman. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'lamun nas bil halal wal haram. Mu'ad ibn Jabal adalah a'lamun nas bil halal wal haram, yang paling alim tentang halal dan haram. Wa huwa alladhi yuhsyar yawmal qiyamati amama al-ulama biratwah, yaitu seorang yang mulia yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat di depan para ulama satu ratwah. Satu ratwah dikatakan satu lemparan panah. Jadi kalau para ulama dijajarkan bersama Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal paling terdepan satu ratwah. Wa lam yakun ilmuhu bitawsi'atil masail wa takthiriha, bukanlah ilmu beliau dalam bentuk beliau banyak masalah-masalahnya atau banyak bicaranya, tidak. Bal qad sabaqa anhu karahatul kalami fi ma la yaqa, bahkan diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, beliau tidak suka untuk menjawab dan untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Fi ma la yaqa wa inna ma kana aliman billahi wa aliman bi usuli dini, yaitu beliau hanya alim kenal Allah dan alim tentang dasar-dasar agamanya. Wa qad qila lil imam Ahmad man nas'al ba'dak Abdul Wahhab ibn al-Warraq, khana ibn al-Azakum, sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya, siapa yang kami akan tanya setelah tidak ada engkau wahai imam? Dijawab Abdul Wahhab al-Warraq, qila lahu, dikatakan kepadanya, innahu laysa tisa'un fil ilm, orang itu bukan orang yang luas ilmunya. Qala innahu rajulun salih mithluhu yuwaffaq li isabatil haqq, dia adalah orang yang saleh, orang yang seperti ini akan mendapatkan taufik untuk menjawab dengan pas, menjawab dengan tepat karena taqwallah, karena salehnya. Kalau sampai dia tidak tahu pun, dia enggak akan lancang menyatakan kayaknya begini, enggak akan, karena salehnya, karena muttaqin, karena dia adalah orang yang rajulun saleh, maka yuwaffaq, diberi taufik oleh Allah. Kalau dia tidak tahu, dia akan jujur mengatakan, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Coba tanyakan sama yang lebih alim. Tetapi kalau ditanyakan pada mereka yang katanya alim, ittisa' lil ilm, orang yang luas ilmunya, masya Allah, tetapi kurang ketakwaannya, kurang kesalehannya, itu justru bahaya. Dikhawatirkan ketika dia tidak tahu, karena tidak takwa, dia gengsi untuk menyatakan tidak tahu, malu untuk menyatakan tidak tahu, kemudian dia memaksakan diri, yatakallaf takallufan, memaksakan diri, akhirnya dia salah. Akhirnya kesalahannya menyebabkan sekian manusia salah. Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Imam Ahmad ketika ditanya kepada siapa kami bertanya setelahmu, dijawab kepada beliau, Abdul Wahhab al-Warraq. Dia bukan orang yang luas ilmunya, iya, tapi dia rajulun saleh. Ikhwan bin a'azakumullah, paling tidak kalau kamu bertanyanya pada orang yang soleh seperti itu, niscaya paling rendahnya kamu akan jadi seperti dia. Alias saya katakan, yani harapan kita paling minimal kamu akan bisa jadi soleh seperti dia. Kenapa? Tetapi kalau tanya pada orang-orang yang tidak soleh, dikhawatirkan dia akan rusak walaupun orang yang tidak soleh tadi luas ilmunya. Wa su'ila an ma'rufil qurhi faqala kana ma'ahu aslul ilm. Dikatakan dia, yang ditanyakan tentang siapa ma'ruf al-qurhi, qala kana ma'ahu aslul ilm, dia memiliki dasar ilmu. Apa yang dimaksud? Khasyiatullah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yarji ila qawli ba'd salaf, dan ucapan ini merujuknya kepada ucapan sebagian para salafus saleh yang berkata kafa bi khasyiatillahi ilman, cukup dikatakan rasa takut pada Allah itu sebagai ilmu, cukup dikatakan sebagai ilmu. Wa kafa bil iqtirar billahi jahlan, dan cukup al iqtirar billah dikatakan sebagai jahlan. Al iqtirar adalah tertipu dengan apa yang Allah takdirkan. Jahlan itu adalah orang yang bodoh, tertipu dengan apa yang Allah takdirkan. Allah takdirkan padanya kebaikan-kebaikan, kemudian dia GR, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku, karena aku lurus jalannya, karena aku benar, karena aku. Padahal bukan itu. Padahal itu istidraj misalnya. Maka orang itu mughtarrun, orang itu tertipu, maghrur. Waradhumul hayatu dunia, dia tertipu oleh kehidupan dunia, diberi keluasan harta, diberi kemudahan rezeki, diberi, dikira dia sedang disayang. Ketika dia bangkrut, papa habis, dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, merendahkan aku. Padahal belum tentu. Betapa banyak para ulama, fuqara, berapa banyak mereka orang-orang saleh tidak memiliki harta dunia kecuali apa yang dipakai, apa yang dimakan, dan apa yang bisa menaungi dia dari panas dan hujan. Qanabina'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh ba'dus salaf, sebagian para ulama salaf, bahwa cukup rasa takut kepada Allah dikatakan sebagai ilmu. Dan cukup dikatakan sebagai kebodohan orang yang tertipu dengan keadaan dunia, atau tertipu dengan apa yang merupakan kenikmatan dunia. Wa hadza babun wasi'un yatulu istiqsa'uh, dan ini bab yang luas yang sangat panjang untuk kita rincikan. Wal narji' ila syarhi hadis, maka kita kembali kepada syarhi hadis Abi Hurairah. Kita kembali kepada hadis Abu Hurairah yang sudah kita terangkan, kata Ibnu Rajab, fa naqulu, maka kita katakan, man lam yashtaghil bi kasratil masail allati la yujad misluha fi kitab wala sunnah, بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب نواهي فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. Dikatakan bahwa barang siapa, kata Ibn Rajab, yang sibuk, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbahas atau tidak disinggung di dalam kitab, dalam sunnah, bahkan dia hanya menyibukkan dengan memahami apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya, dan tujuannya hanya satu, yaitu mempraktekkan perintah-perintah Allah, dan di dalamnya terkandung menjauhi larangan-larangannya, maka orang tersebut dikatakan orang yang telah mempraktekkan hadis Abu Hurairah tadi dari Rasulullah SAW. Mana haytukum anhu fajtanibuhu wama amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim wa man lam yakun ihtimamuhu bifahmi ma anzalallahu ala rasulih. Sedangkan siapa yang kesibukannya, kepentingannya bukan pada apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, tetapi sibuk dengan kasrati taulidil masail, sibuk dengan rincian-rincian masalah. Rincian masalah itu satu masalah dibahas gamblang, tetapi dibahas jadi rinci. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Sampai jadi kecil-kecil masalahnya, jauh daripada hadisnya. Qala, adapun mereka yang sibuk dengan kasrati taulidil masail qad taqa wa qad la taqa, yang rincian masail-masail tadi, rincian masalah-masalah tadi mungkin terjadi, mungkin pula tidak terjadi. wa takallafa ajwibataha bimujarrad ar-ra'i, kemudian memaksa-maksakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan hanya memakai ra'yu, khusyia alaihi an yakuna mukhalifan li hadzal hadis, maka orang ini dikhawatirkan menyelisihi hadis kita ini, menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, binasanya orang terdahulu adalah karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Dikhawatirkan mereka terkena hadis ini, murtakiban linahyi, mengerjakan yang dilarangnya, tarikan li amri, meninggalkan perintahnya, dan akhirnya binasa seperti binasanya orang-orang terdahulu. Wa alam anna kathrata wuqu'il hadis allati la asla laha fil kitab wa sunnah innama huwa min tarkil ishtighali bimtithali awamirillahi wa rasulih. Ketahuilah, banyaknya terjadi kejadian-kejadian yang la asla laha, yang tidak ada asalnya dalam kitab wa sunnah. Innama huwa min tarkil ishtighal, biasanya karena mereka tidak sibuk untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak sibuk untuk mempelajari apa perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tidak sibuk untuk istidabi nawahillahi wa rasulih. Tidak sibuk untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Rasulnya. Akhirnya mereka karena tidak sibuk di sana, sibuk di masalah lain, muncul pemahaman-pemahaman aneh. Dan muncul pula perbuatan-perbuatan yang juga aneh. Hawadith la aslalaha, kejadian-kejadian yang tidak ada asal-usulnya. Iya, kalau urusan dunia itu urusan kalian, tapi ini urusan agama dan di atas namakan agama. Ada berapa perkara-perkara muhdats yang terjadi yang sama sekali gak ada asalnya dalam Quran wa sunnah, dan semua kaum muslimin menganggap itu adalah agama. Berapa? Satu atau dua? Atau tiga? Atau 100 atau 200? Qul inna a'udzubikumullah, mungkin ribuan. Ribuan perbuatan. Kamu hitung dalam satu tempat saja akan sekian kejadian. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Padahal para ulama seperti Imam Malik rahimahullah, kehati-hatiannya sampai hanya meletakkan baju di hadapan saf. Itu sudah tegur oleh Imam Malik. Kata beliau, sungguh demi Allah, ini perkara muhdats dan belum pernah terjadi di masjid Nabi SAW dari mulai aku sampai sekarang ini. Dari mulai mereka para ulama, belum pernah ada kejadian begini. Naruh jaket, taruh di depan shaf. Itu yang masih sering kita kerjakan. Apalagi perkara-perkara yang na'udzubillah, yang sudah kita kenal kebid'ahannya. Nyanyi-nyanyi setelah adzan. Sebelumnya dengan istighfar, sebelumnya dengan ini, dengan itu, sebelum sholat, setelah sholat. Qanibirina azakullah, ribuan masalah yang la aslalaha. Dari mana munculnya? Dari furu', furu'nya ditafri' menjadi furu', furu'nya ditafri' menjadi furu'ul furu'ul furu'ul furu'. Qanibirina azakullah, apa maknanya? Ya, ini satu masalah dirinci menjadi sekian cabang-cabang. Cabang-cabangnya dirinci lagi menjadi sekian cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya dirinci lagi menjadi cabang dari cabang dari cabang dari cabang dari cabangnya. Dan kemudian ini yang dipelajari oleh mereka itu. Cabang-cabang tadi itu yang dibahas oleh mereka. Tidak ada qala Allah qala Rasul sama sekali. Ini mazhab Syafi'i katanya. Ini mazhab Hambali, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hanafi dan seterusnya. Pokoknya harus begini. Ternyata muncul berbagai macam hawadis allati la aslalaha. Terjadi kejadian-kejadian yang di atas namakan agama yang tidak ada asal usulnya dalam Quran wala sunnah. Qala rahimahullah, falau anna man arada an ya'mal amalan sa'ala amma syara'ahu Allah. Kalau saja setiap orang hendak mengamalkan satu amalan ibadah, hendak mengamalkan satu perbuatan dalam agama ini, kemudian tanya apa syariatnya dalam Quran wa sunnah, apa dalilnya dalam Quran dan sunnah, fi dzalikal amal, dalam amalan tersebut, fantazalahu, baru kemudian mengerjakannya, maka niscaya selamat. Demikian pula ketika amma naha anhu fajtanabahu, kemudian bertanya pula apa yang dilarangnya, kemudian ditinggalkan apa yang dilarangnya dalam Quran dan sunnah. Jangan hanya ngikut cabang-cabang dari cabangnya tadi. Yang cabang sudah sekian luas, diringkas. Yang sekian panjangnya sekian puluh jilid, diringkas menjadi 6 jilid. Ringkasan madhab fulani. Ringkasan madhab fulani yang sekian jilid, diringkas lagi. Ringkasan dari ringkasan madhab fulani. Ringkasan dari ringkasan tadi diringkas lagi. Tahdhib al-mukhtasar. Ringkasan dari ringkasan dari ringkasan. Sampai menjadi 1 jilid yang tipis, ringkasan madhab fulani. Itu hampir semua madhab ada. Sehingga saya katakan fulani. Dalam madhab Syafi'i ada, dalam madhab Hambali ada, dalam madhab Hanafi ada, dalam madhab lain pun ada. Qanifidina azakumullah. Kemudian diajarkan dalam keadaan doktrin tidak ada qala Allah wa qala Rasul. Dan tidak ada dalil. Tidak tanya apa dalilnya. Kalau saja tanya apa dalilnya, apa riwayatnya, dia mendapatkan 1 ilmu. Yaitu qala Rasulullah SAW. Dia mendapatkan 1 ilmu. Ayat Al-Quran yang menyatakan demikian dan demikian. Wa innama waqa'at al-hawadis muqayyada bil kitab wa sunnah. Wa innama ya'mal al-amil bimuqtada ra'yihi wa hawahu. Qanifidina azakumullah. Kalau saja mereka bertanya, maka tidak akan terjadi kecuali perkara-perkara yang cocok terkait dengan kitab wa sunnah. Wa innama ya'mal al-amil bimuqtada ra'yihi wa hawahu. Hanya saja kebanyakan mereka mengerjakannya hanya karena ra'yunya, pendapat pribadinya, hawa nafsunya, tidak memiliki dalil kecuali pokoknya ini mazhab saya, mau apa. Fataqa al-hawadith, maka terjadilah kejadian-kejadian. Ammatuha mukhalifatan lima syara'ahu Allah. Kebanyakannya atau seluruhnya menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama 'asara radduha ila al-ahkam al-madhkura fil kitabi was sunnah li bu'diha 'anha. Bahkan rubbama bisa jadi sulit untuk dikembalikan pada sunnah. Sulit untuk dikembalikan pada ahkam al-madhkura, kepada hukum-hukum yang sudah disebut dalam kitab dan sunnah. Kenapa? Li bu'diha 'anha. Karena sudah terlalu jauh di sana. Qanifidina 'azakumullah, karena terlalu jauh. Ditanya, kamu dari mana? Ini ada dalilnya pokoknya. Saya ini dari kitab besar. Ya kitab apa? Ini kitabnya. Ternyata dibuka masih ringkasan. Ini masih ringkasan. Ini gak ada dalilnya. Mana yang kamu katakan ada dalilnya? Ada dalam kitab induknya. Mana kitab induknya? Ambil lagi ringkasan yang berikutnya lagi. Terus demikian. Pokoknya ada. Kita gak tahu. Dan tanya sama kiai itu haram, gak boleh. Kurang ajar itu namanya kalau kita tanya. Pak Kiai, apa dalilnya? Itu kurang ajar. Akhirnya tambah jauh. Qanifidina azakumullah, sampai dikatakan sulit untuk dikembalikan lagi kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Karena sudah turun-temurun, sudah sekian panjang mereka kerjakan. Wa fil jumlati, ringkasnya, faman intasala ma amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis wantaha amma naha anhu wa kana mustaghilan bidzalika an ghairihi hasala lahu an-najat fid dunya wal akhirah. Ringkasnya, siapa yang mempraktikkan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, yakni meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan dan tidak sibuk dengan selain itu, maka niscaya dia selamat. Pokoknya apa ada dalil kerjakan, pokoknya apa ada larangan dalam hadis dan Quran dan hadis, dia tinggalkan, selesai. Masya Allah, an-najah fi dunya wal akhirah, dia akan selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Wa man khalafa dhalik, sebaliknya siapa yang menyelisihinya, washtaghala bi khawatirihi wa ma yastahsinu, kemudian dia sibuk dengan apa yang dipikirkan dalam benaknya dan sibuk dengan apa yang dianggap baik oleh pribadinya. Istahsanahu yani istihsan. Istihsan itu anggapan baik tanpa dalil. Kayaknya ini baik, kayaknya ini bagus, sepertinya ini akan baik. Itu istihsan namanya. Siapa yang sibuk dengan khawatirihi, dengan pikiran-pikiran di benaknya, wa ma yastahsinuhu, sibuk dengan apa yang dianggapnya baik padahal dengan pikirannya sendiri, waqa'a fi ma haddara minhun nabi, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang Nabi telah peringatkan, yaitu kebinasaan. Apa itu? min hal ahli alkitab alladziina halaku bikathrati masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim, yaitu keadaan ahli alkitab yang Nabi peringatkan, hati-hati kalian, jangan sampai kalian seperti umat-umat terdahulu dari kalangan ahli alkitab. Alladziina halaku, yang mereka binasa. Bimadza binasa? Karena kasrat masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, perselisihan-perselisihan mereka, banyaknya kalimat-kalimat yang mereka perdebatkan hanya dengan ra'yu, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan istihsanat, atau perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Sudah dikatakan qaulan nabi, sudah dikatakan qaulur rasul, tidak dikatakan hadis yang sahih, bahkan sudah dikatakan muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim, tapi dia masih menyatakan tapi, masih membantahnya dengan ra'yunya dan masih memperbincangkannya, memperdebatkannya. Tapi kan bukankah nabi kan dulu, kita kan sekarang, nabi kan zamannya beda dengan zaman kita, tapi kan suasananya berbeda, tapi kan situasi dan kondisi, tapi kita lihat fi'il waqi'. Ucapan-ucapan kuno, ucapan-ucapan yang selalu dipakai oleh mereka-mereka yang merupakan orang-orang yang anti sunnah, yang tidak mau sunnah, selalu bertanya seperti itu. Tapi demikian. Maka itu kasratu masail, itu banyaknya ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, akhirnya binasa ahlul kitab. Wa'adiman qiyadihim wa ta'atihim lirusulihim, dan juga enggak ada keterikatan mereka dan enggak ada ketaatan mereka pada rasul-rasul mereka. Demikian wallahu taala alam. Wassalatu tawfiqul afiyah. Walahu minkum. Ala ta'akhur. Mohon maaf atas keterlambatan memulai dan keterlambatan mengakhiri. Wassalatu tawfiqul afiyah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.